Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masih di tafsir surah An-Nisa ayat 145 hingga 147. Qala al-Imam al-Mufassir Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Summa ahbara ta'ala anak kamali zinahu wa si'ati hulmihi wa rahmatihi wa ihsanihi. Kemudian Allah Ta'ala menghabarkan tentang kesempurnaan maha kayanya Allah dan maha luasnya kelembutannya Allah, kasih sayangnya Allah dan ihsannya, baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan berbuat berupa mengazab kalian in syakartum, kalau kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman. Walhalu annallaha sakirun alimun yu'ti almutahammilina li ajlihi alasqala adda'ibina fil a'mal jazil sawab au jazila sawab wa wasi'al ihsan wa man taraka syai'an lillah a'tahu Allah khairan minhu. Dan keadaan yang sebenarnya bahwasannya Allah adalah zat yang maha syakir, mensyukuri, Allah Ta'ala membalas syukur. Alim, Allah Ta'ala maha berilmu. Yu'til mutahammilina li ajli al-asqal. Allah Ta'ala akan memberi orang-orang yang mau menanggung beban karena Allah, orang-orang yang mau melakukan perkara yang berat karena Allah, ada ibina fil a'mal, yang terbiasa untuk beramal, berupa jazila sawab, pahala yang besar, jazil azim atau kabir, pahala yang besar, wawasial ihsan, dan ihsan perbuatan baik yang luas. Wa man taraka sayan lillah atahu Allah khairan minhu. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu lillah karena Allah, atahu Allah khairan minhu, maka Allah akan memberi kepada dia yang lebih baik darinya. Ini datang lafaz beberapa hadis yang marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu kaidah yang sangat penting. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takut kepada Allah, karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, dia tinggalkan sesuatu tersebut padahal dia pengin, padahal dia mampu, tapi dia tinggalkan hal tersebut karena Allah. Misalnya, dia suka minum-minuman keras, tergoda untuk minum-minuman keras, tapi dia sudah sadar. Dia kemudian tinggalkan godaan minuman-minuman keras itu, dia tepis. Karena Allah. Saat itu dia berat menahan diri tergoda untuk minum-minuman keras. Tapi karena lillah, karena Allah, dia tinggalkan. Maka pasti setelah itu Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia yang lebih baik, yang lebih lezat, yang lebih menyenangkan dari kesenangan minum-minuman keras, kelezatan minum-minuman keras. Nah. Dan ini sangat banyak contoh-contoh dari kehidupan para anbiya wal mursalin. Misalnya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam, dia sebagai manusia laki-laki tergoda ketika digoda oleh wanita Imra'atul Aziz. Apalagi si wanitanya yang memang sudah ibarat tergila-gila. Nah, maka dia pun berani menggoda Yusuf alaihissalam. Qad hammat bihi wa hamma biha, si wanitanya sudah ada keinginan, Nabiullah Yusuf alaihissalam si manusia hamma biha juga ada keinginan. Namun baru sekedar keinginan. Apa kemudian terjadi? Laula an ra'a burhana rabbih, kalau sekiranya bukan karena melihat bimbingan petunjuknya Allah, maka Yusuf alaihissalam bisa saja terseret kepada keinginan si wanita dan keinginan hawa nafsunya. Namun karena dia takut kepada Allah, maka dia memilih untuk tidak meladeni wanita tersebut dan tidak meladeni keinginan dirinya tersebut. Nah, dia saat itu harus menanggung risiko. Risiko pertama adalah dia tidak terpenuhi keinginan sebagai manusia, syahwatnya. Risiko berikutnya adalah wanita tersebut tidak mau terima, difitnahnya, yaitu Yusuf alaihissalam. Bahkan sampai masuk penjara. Bayangkan. Tetapi sekali lagi, ini dipegangi. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, walaupun saat itu dia pengin, walaupun saat itu sebenarnya bisa, dia tetap tinggalkan karena takut kepada Allah, maka pasti nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Betul. Pada akhirnya wal akibatu lil muttaqin. Akhir yang baik, kesudahan yang baik itu pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka kemudian Yusuf alaihissalam dimuliakan. Dimuliakan dari sisi agamanya, beliau sebagai Nabiullah, sebagai Rasulnya Allah. Dia dimuliakan dari sisi dunianya, mendapatkan kehormatan, walaupun sebelumnya hendak dilecehkan, bahkan dipenjara. Namun Allah Ta'ala balik, akhir kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dia punya kedudukan sebagai kepercayaannya penguasa, nah, pemegang bendahara. Kemudian dia terselamatkan dari wanita tersebut dengan dari cara yang buruk, cara yang haram, cara yang dosa, pada akhirnya dia mendapatkan wanita tersebut. Nah, diganti oleh Allah lebih baik. Kalau dulu dilaksanakan, dosa, celah, aib, jelek. Nah, ketika itu dihindari karena Allah, maka Allah ganti yang lebih baik, pada akhirnya dia dapat wanita tersebut dalam keadaan halal, mulia, terhormat. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia tinggalkan keluarganya biwadin ghairi zar'in, di wadi yang tidak ada tanaman sama sekali, kering tandus. Nah, Bakkah, wadi al-Bakkah, yang kemudian namanya nanti menjadi Makkah, Ummul Qura, induknya desa-desa atau kampung-kampung. Awalnya adalah tempat yang tandus, kering, tidak ada kehidupan. Nabiullah Ibrahim tinggalkan keluarganya di situ. Kalau kita sebagai manusia tega amat gitu loh. Enggak peri kemanusiaan. Seorang wanita yang apa daya kekuatannya, dengan seorang bayi cuman ada segantang kurma dan satu tempat air. Sampai ketika istrinya Saroh ditinggal, dia pun berteriak memanggil Ibrahim alaihissalam. Dia bertanya kepada Ibrahim, lima tarakana, oh lima taraktana, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim alaihissalam tidak menjawab dan tidak menengok sambil berjalan meninggalkan keluarganya. Hingga istrinya bertanya, Allah amara bihadza, apakah Allah yang memerintahkan ini? Maka dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, na'am, tanpa menengok ke belakang. Karena dia takut, khawatir kalau nanti nengok dia timbul belas kasihannya, akhirnya dia enggak tega, akhirnya enggak jadi melaksanakan perintah Allah. Maka dia jawab, na'am, Allah yang memerintahkannya. Maka istrinya sebagai wanita yang salehah, dia pun akhirnya menimpali, idan layyudayyanallah, kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Istrinya terima. Bayangkan, ditinggalkan di tempat tandus kering. Seorang wanita lemah, bayi yang lemah, ditinggalkan. Hidup dari mana? Dari mana dia bisa dapat air? Dari mana dia dapat bisa makanan? Kalau airnya habis, makanannya habis. Tapi istrinya yakin, karena ini perintahnya Allah. Dia tahu suaminya adalah menjalankan perintahnya Allah. Dia pun menyatakan, idan layyudayyanallah, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, harus menanggung berat saat itu. Tapi karena Allah, pasti Allah tidak akan sia-siakan siapa orang yang walaupun awalnya dia merasa berat. Nah, tapi dia laksanakan itu karena Allah, pasti nanti Allah Ta'ala beri yang lebih baik. Rahmatnya Allah yang luas, kebaikan Allah yang luas. Nah, dan ini yakini seperti antum, seperti kita, talabul ilm, berat. Gak bisa bersenang-senang, bebas di luar, berat. Tapi kalau itu kamu niatkan lillah, karena Allah, ingin dapatkan dari si Allah, yakini nanti Allah akan kasih yang lebih baik. Nah, yang lebih lezat, yang lebih menyenangkan. Demikian. Begitu juga, ikhwan jazakumullah, para sahabat dan Rasulullah SAW harus berat meninggalkan Mekah. Awalnya punya pertanian di Mekah, dagang di Mekah, sanak keluarga di Mekah, kehidupan sudah di Mekah, punya rumah dan sebagainya, sudah diperintahkan untuk hijrah, tinggalkan Mekah, hijrah ke Madinah. Waduh, di Madinah sanak keluarga enggak punya, kenalan enggak ada. Nah, terus nanti hidupnya di sana bagaimana? Mata pencariannya apa? Nah, tapi karena ini perintahnya Allah, maka mereka tidak ragu hijrah untuk menyelamatkan agamanya. Maka setelah sampai di Madinah, walaupun awalnya berat, perjuangan berat, berat fisik, berat juga mental, perasaan dan sebagainya dan sebagainya. Namanya pendatang di tempat yang asing. Kemudian perjuangan Islam tantangannya berat. Harus perang dilalui berkali-kali perang. Nah, berat. Tapi karena lillah, awadahullah khairan minhu. Allah ganti yang lebih baik. Maka Allah berikan kejayaan kaum muslimin, kemenangan demi kemenangan, kemudian kesejahteraan demi kesejahteraan, hingga luar biasa Islam. Allah Ta'ala berikan rezeki yang lebih daripada dulu di Mekah. Dan yang lebih utama adalah diberikannya kemenangan, diberikannya kekokohan di dalam menjalankan agama. Lebih baik keadaannya dari pada dulu di Mekah. Ini penting. Ya. Man taraka syai'an lillah a'tahu Allah khairan minhu. Dalam lafaz hadisnya, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti atau Allah akan beri yang lebih baik. Kamu pengen mencuri? Oh, mencuri dosa. Enggak jadi karena kamu takut kepada Allah. Bukan enggak jadi karena mau ketahuan amiknya, enggak jadi. Sudah dosa dia. Kalau dia enggak jadi mencuri karena ketahuan amiknya, takut ketahuan amiknya, tetap dosa dia. Tapi kalau enggak jadi mencuri karena apa? Karena takut sama Allah, dosa ini. Enggak boleh. Akhirnya enggak jadi dia mencuri, walaupun sebenarnya waktu itu pengin. Walaupun waktu itu sebenarnya bisa. Tapi dia tinggalkan, gak jadi mencuri. Karena Allah, maka nanti akan dibalas oleh Allah yang lebih baik. Dapat rezeki yang lebih baik, lebih banyak, lebih menyenangkan, lebih tenang. Nah, beda kalau mencuri. Sudah hasilnya dosa, tidak halal, hatinya gak tenang. Gak tenang. Apalagi ada pemeriksaan, ketir-ketir, takut, khawatir, jangan-jangan ketahuan. Wah. Nah, intinya sesuatu kalau enggak baik, itu enggak tenang. Sesuatu kalau enggak baik, mesti enggak tenang. Nah, tapi kalau baik itu tenang, gitu, tenang. Nanti kalau ada masalah dimintai pertanggungjawaban, juga tenang. Karena baik, enggak salah. Tapi kalau salah-salah, itu loh. Bikin gak tenang. Nah. Makanya, asidqu tumakninah, jujur, itu membuahkan ketenangan. Sedangkan al-kadzib, itu ribah. Dusta, bohong, bote, itu bikin, kegoncangan, bikin keraguan, bikin was-was, gak tenang. Nah, ini sedikit agak panjang kita menjelaskannya karena ini penting, nilai yang harus kita pegangi dalam kehidupan kita, prinsip. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Saat itu kita luput, enggak dapat karena kita meninggalkannya, tapi karena Allah. Begitu juga kalau kita melakukan karena Allah, melakukan amalan yang baik karena Allah, maka juga Allah akan berikan balasan perbuatan baik itu yang lebih baik lagi nantinya. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi hadza qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.